بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس الزمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang kepada manusia satu zaman. Seseorang di zaman itu tidak peduli apa yang ia dapatkan daripada penghasilan, apakah dari halal atau dari haram. Artinya zaman itu akan terjadi manusia tidak peduli, yang penting cepat kaya, yang penting cepat dia mendapatkan rumah yang megah, uang yang berlimpah, kendaraan yang mewah, sekalipun dengan segala cara apapun, bahkan yang haram pun akan diterjang, akan dilakukan. Targetnya dapat keuntungan, bukan rezeki yang halal. Jadi berarti zaman itu zaman yang penuh dengan kecurangan, penipuan, korupsi, kemudian zaman yang penuh dengan haram, ya, perbuatan-perbuatan yang haram yang dilanggar oleh agama. Nah itu berhati-hatilah di dalam berdagang. Orang itu harus lebih berhati-hati. Ketika dia tadi itu berjalan, ada di situ banyak paku, banyak benda-benda yang berbahaya, misalnya kaca atau lain-lainnya. Maka kita dalam berjalan pasti akan memilih daerah-daerah atau tempat-tempat yang aman, supaya kita tidak terkena sehingga menjadi terluka. Satu langkah berhenti, cari lagi yang kosong. Satu langkah berhenti, cari lagi yang kosong. Begitu juga dalam kita bekerja, pikir baik-baik dalam melangkah, dalam bekerja. Jangan asal kita serudak-seruduk begitu ya, terlalu terburu-buru. Apakah ini halal ataukah ini haram? Terus dipikir baik-baik sehingga Anda menjadi orang yang selamat. Ya, karena zamannya seperti begitu. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW juga bersabda, Sayati alaikum zamanun la yabqa fihi illa akilur riba fa illam yakulhu asabahu min ghubari. Nabi SAW akan datang satu zaman, tidak hidup ada di zaman itu kecuali orang yang memakan riba. Kalaupun dia tidak menjadi pemakan riba, dia akan terkena debu-debunya riba. Dalam arti sengaja atau tidak sengaja pasti akan berhubungan dengan riba di zaman itu. Nah, kalau kita lihat bagaimana hubungan kita, segala sesuatu harus melewati bank, dan bank itu pusat daripada peribakan. Terus bagaimana sikapnya kita? Ya harus lebih berhati-hati. Ada pernah seseorang ditanya, kalau begitu Anda juga makan haram, Anda terkena juga debunya riba. Akhirnya dinyatakan, laisa man yugallilu lugmatahu ma'al bukai kaman yukabbiru lugmatahu ma'al dihki. Gak sama. Orang yang kalau makannya itu misalnya ini kecampuran dengan yang haram, gak sama. Orang yang mengambil makanan tadi itu dengan sedikit, diperkecil itu suapannya, sambil dia menangis karena takut, karena memang sudah terpaksa, dengan orang yang mengambilnya itu dengan lahap, memakannya dengan lahap dan sambil tertawa, ya gak sama. Artinya di zaman itu betul-betul sangat menakutkan, haram udah di sana sini, nah, karena itu harus lebih berhati-hati dan memperbanyak istighfar kepada Allah SWT, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian di dalam manusia hidup di atas dunia, hendaklah jangan seseorang mengandalkan pemberian orang lain, apalagi dijamin dengan orang lain. Diriwayatkan dari Mikdam radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, ma akala ahadun ta'aman qad khairan min an yakula min amali yadih, wa inna nabiyallah Daud alaihi salam kana yakulu min amali yadih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seseorang makan yang lebih baik daripada makanan hasil pekerjaannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam, beliau adalah makan daripada pekerjaannya sendiri. Kita jangan asal mengandalkan pemberian orang, dijamin orang. Anak kan seorang guru, anak kan seorang kiai, anak kan seorang tokoh. Dia dari itu minta dilengkapi segala-galanya. Dan tidak berusaha untuk makannya dia, kebutuhannya dia. Ini orang tidak berharga. Lihat Nabi Allah Dawud alaihissalam. Nabi Dawud alaihissalam, beliau adalah seorang panglima, seorang raja. Tapi beliau tidak makan dari bayaran. Bekerja sendiri. Hah? Beliau bekerja sendiri. Makannya dari penghasilan dirinya sendiri. Sekalipun dia berwenang, minta bayaran, pantas. Tapi beliau tidak demikian. Pengorbanan. Jadi dia khidmatnya kepada umat. Tidak dihitung dengan uang. Tapi untuk kebutuhannya dia, dia bekerja. Beliau adalah Haddad. Tukang besi. Kata orang sekarang pandai. Ya. Nabi Zakaria alaihissalam mengajar. Beliau adalah tukang kayu. Dia bekerja. Mungkin kalau sekarang permebelan begitu ya. Diriwayatkan juga Nabi Idris itu khayyat, tukang jahit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Nabi Muhammad itu awal mulanya bekerja tajir, pedagang. Setelah beliau menjadi nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi panglima perang. Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi panglima perang. Dan beliau mendapatkan ghanimah untuk kebutuhannya. Karena itu, orang itu jangan asal mengandalkan, wah saya kan ini harus dicukupi segala-galanya. Tidak, bekerja. Sekalipun kamu jadi tokoh, sekalipun kamu punya murid banyak, sehingga kamu tidak mengandalkan pemberian murid kamu. Kalau nggak ada nempel-nempelai, melirik nanti. Merengut nanti. Kalau nggak ada yang ngirim beras nanti, marah nanti. Nah, ini nggak benar. Karena itu bekerja. Lihat ini para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Mereka bekerja. Dan diceritakan ada di sini. Walaqad ra'ana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lahu bil madinah 'inda yahudi wa aqada minhu sya'iran li ahli. Walaqad sami'tuhu yaqul ma amsa 'inda ali Muhammad sa'u burrin wala sa'u habbin wa inna 'indahu la tis'a niswah. Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kebutuhannya enggak pernah minta kepada sahabat-sahabatnya, dan beliau selalu menutupi dirinya, dalam arti enggak ditunjukkan ana ini butuh sekian, butuh sekian, butuh sekian. Kata orang sekarang ngersulo, uripe ngersulo to. Tidak pernah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang untuk kebutuhan makan sampai utang memberikan jaminan. Pernah diriwayatkan Nabi itu menjaminkan pakaian perangnya untuk supaya mendapatkan beberapa kilo gandum. Beberapa kilo gandum untuk kebutuhan makan. Lihat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dikatakan, belum pernah ada dalam keluarganya Nabi Muhammad itu tersimpan satu sok. Satu sok itu 4 mud. Kira-kira enggak sampai 4 kilo daripada gandum itu. Enggak pernah. Padahal Nabi SAW punya 9 istri. Nah, kita punya apa tanggungan kita? Nabi punya tanggungan 9 istri. Itu pun Nabi SAW tidak pernah meminta. Dan itu pun Nabi SAW berusaha untuk kebutuhannya sampai kadang-kadang hutang. Itulah harga diri, saudara. Eh? Nah, jangan dijadikan profesi. Kadang-kadang ngarang-ngarang. Untuk supaya dirahmati sama manusia, ngarang-ngarang. Saya itu begitu, saya itu begini, saya itu begitu, saya begini. Ini sudah ainul fakir. Ini sudah inti kefakiran itu begitu. Sekalipun dia nanti rumahnya gedong, tetap jadi orang yang tetap fakir dia. Kenapa? Hatinya nggak kaya. Tapi kalau seseorang itu rajin bekerja, dalam arti dia tadi itu mencari rezeki, insya Allah Allah akan pintu, bukakan pintu rezekinya. Jangan sekali-kali hati bergantung dengan manusia. Ada satu resep dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk supaya rezekinya lancar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan dari Anas bin Malik, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, 'Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah.'" Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang ingin rezekinya dilancarkan oleh Allah, insyaallah berkah rezekinya. Yang kedua, umurnya dipanjangkan oleh Allah. Jauh dari berbagai penyakit, sehat walafiat, umurnya panjang, maka dikatakan oleh Nabi, "Fal yasil rahimah." Au yunsa'a lahu fi athari ay fi umri. Maka hendaknya dia menyambung tali familinya, keluarganya, silaturahim, jangan sampai nggak nyapa, dan sampai saling bermusuhan. Hah? Apa ruginya kita? Kita mau berbaikan lagi, kenapa ruginya kita? Nah, ini insya Allah akan bisa menyebabkan berkah dalam umurnya, panjang umurnya, sehat walafiat, berkah dalam rezekinya, lancar insya Allah rezekinya. Dikatakan, Ghati'ur rahim mal'unun wa in mata wasdal ka'bah. Orang yang memutus silaturahim itu terlaknat sekalipun matinya di dalam Ka'bah. Di tengah-tengah Ka'bah. Nah, itu jangan sampai itu terjadi. Nah, insya Allah berkat silaturahim, pekerjaannya akan dilancarkan di sini oleh Allah SWT. Dan yang kedua, insya Allah umurnya akan diberi umur yang panjang oleh Allah SWT. Wallahu a'lam. Allah, قال الفتى الهاشمي دمعي يسيل قال الفتى الهاشمي دمعي يسيل على على ليالي تصعف الماضي أوقات فيها تهاني والجميل أوقات فيها تهاني عسى تعود على بالعافية عسى تعود على بالعافية أيامنا في حماه باب مزين أيامنا في حماه باب مزين عيني تشوف الوجوه الرائعة عيني تشوف الوجوه الراضية ليلي الصبح وفجر العصير ليل وصبح وفجر العصير مرت هو خط الجنان العالية مرت هو خط الجنان العالية دليلها عندنا مهو دليلها عندنا مهو دليل عطا جزيلا لدينا و عطاء جزيلا لدينا وافيا مسكين أنا في الهوى بالبين علي مسكين أنا في الهوى بالبين عليم ودمعتي فوق حدي جارية ودمعتي فوق حدي جارية متى متى برضا نجول خليل متى متى برضا نجول خليل ليل على الخلق همة عالية ليل على الخلق همة عالية المصطفى المجتبى الهادي الدليل المصطفى المجتبى الهادي الدليل طه بذكر ختام القافية طه بذكر ختام القافية اللهم صل على صلاتنا على سعد مخلوقاتك عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرك وذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم على سر مخلوقاتك سنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع الذكر أنثى وذكر ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واقل يا علماء نحظى بالخير نكفى كل شر. واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رشد المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر. من الى الحق دعانا والوباء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرباء. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله العظيم فتح إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم ورحبا أيها أخوان من ربي المسلمين صلى الله وسلامه عليه وعليه معين إنا إلى روح البيت رسول الله وزوج رسول الله صلى الله عليه وتابعين وتابعيهم وتابعهم في عسن من سبحان الله وعبده سبب من بيد الله بشر كبير قد يشير وسيد العظم الفقيد المغير الفقيد مجد محمد بن علي جميع سيدة الأبا علي ثم أغير جميع أخواني وابن علي محمد بن الدويلة ولم قدم إذن الحبيب الرحمن السجاف ورسول الله وابن السفر ابن علي بن رحمن محمد الشيخ بن جد بن مالا الحبيب الله الحبيب الله رسول الدر وابن عمق العلم وهو الشيخ بن سامي عمي سامي جميع أباس ومد بن عبد الرحمن الشيخ الوالي وشيخ المحدد وابن ربنا الشيخ بن جدو جيلا أن يتم قال الرحمن الشيخ بن جدو من المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ثم إلى الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم يا فرعون وسعنا صفا مستقيم صلى الله عليه وسلم انت على الماضي وعم الظالم ربنا تقبل منا انك انت السماء والظالم يا اخي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين.